Panggung kebiar pesta laut cah perobe. Ada Ramayana Jarum 76 Balau Gasoting. Siapa dia kalau bukan Keri Mahesa New Palapa. Selamat siang semua. Sekuntum bunga mekar di taman, disunting musyafir lalu. Thank you. gembala cintamu. Terima kasih. Cah Prowe, kita goyang lagi bro. Asik. Terima kasih. Terima kasih. Kasih tepuk-tepuk dulu yang paling rame dong buat New Palapa dan juga Cah Prowe di sini, bro.